Maka beliau membaca, Allahumma lakal hamd, anta nurus samawati wal ard. Dan pada riwayat yang lain dengan tambahan, wa man fihin. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Engkaulah nurus samawati wal ard, wa man fihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dirinya adalah nur. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala munawwirus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi cahaya langit dan bumi. Anta nurus samawati wal ard. Wa man fihin, engkaulah yang memberi cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ketahuilah ya ibadallah, bahwa nur, cahaya yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini dan hadis yang bermakna Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi cahaya pada langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala, nur cahaya yang dinisbahkan kepadanya, yang dengannya bercahaya langit dan bumi dan seisinya. Nur, cahaya, yang merupakan makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dengan cahaya itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangi langit dan bumi dan seisinya. Di dunia. Cahaya yang kita dapatkan. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Cahaya dari api yang menyala, cahaya dari listrik-listrik. Semuanya adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menerangi langit dan bumi dan seisinya. Begitu pula cahaya yang ada di hari kiamat, di hari akhirat dalam jannah, adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menerangi. Selain itu, ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, di antara sifatnya, Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifatnya, zatnya, dirinya, wajahnya bercahaya. Dan cahaya wajah Allah, cahaya diri Allah, zat Allah, itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yang hakiki, yang maha sempurna, yang selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, dan tidak sama dengan makhluk. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha bercahaya, telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Muslim. Wa hijabuhu nur, لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hijab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu hijab penghalang yang menghalangi pandangan mata hamba-hambanya untuk bisa melihat Allah, untuk bisa melihat wujud Allah, untuk bisa melihat wajah Allah yang agung, yang mulia, yang bercahaya, untuk bisa melihat diri Allah, zat Allah yang agung, yang mulia, yang bercahaya. Selama hijab itu tidak disingkap oleh Allah, maka tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, لو كشفها لأحرقت سبحات وجه من تهى إليه بصره من خلقه. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab itu, yaitu cahaya yang Allah ciptakan, cahaya yang Allah ciptakan khusus sebagai hijab penghalang dari pandangan mata makhluknya untuk melihat Allah. Jika Allah menyingkap cahaya itu yang merupakan hijab penghalang itu, sungguh subhatu wajhi, keagungan, kesucian dan cahaya wajah Allah, cahaya zat Allah, diri Allah akan membakar hangus apa saja dari makhluknya yang tertuju padanya pandangan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penggambaran apa yang ada di dunia. Dalam kehidupan dunia ini, fisik makhluk-makhluk Allah, fisik hamba-hamba Allah, tidak memungkinkan untuk bisa melihat wujud Allah, untuk bisa melihat diri Allah, zat Allah, untuk bisa melihat wajah Allah yang bercahaya. Jika cahaya penghalang itu disingkap oleh Allah, maka cahaya wajah Allah, zat Allah akan membakar, menghanguskan, menghancurkan apa saja dari makhluknya yang tertuju padanya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana gunung itu hancur ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah untuk bisa melihat Rabbnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarinya, memahamkan kepadanya bahwa itu tidak mungkin di dunia karena kekuatan fisik tidak memungkinkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, walakin undur ilal jabar, akan tapi lihat ke gunung itu, fanistaqarra makanahu fasawfa tarani, jika gunung itu masih kokoh di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sayqa. Kemudian tatkala Allah menampakkan diri ke gunung itu, yaitu dengan menyingkap hijab itu, menyingkap cahaya itu, makhluk yang dijadikan sebagai hijab itu, untuk Allah menampakkan diri ke gunung itu, maka apa yang terjadi? Gunung itu hancur rata dengan tanah. Musa alaihi salatu wassalam tidak kuasa menahan diri, saking takutnya dan kagetnya dengan peristiwa itu sampai beliau pingsan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memungkinkan untuk kita lihat di dunia ini. Nabi Alaihissalam bersabda, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati di akhirat nanti. Ketika manusia sudah, hamba-hamba Allah sudah diberi kekuatan fisik untuk bisa menahan, untuk bisa menahan penampakan diri Allah, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha bercahaya. Sebagaimana diberitakan dalam Sahih Muslim, ketika ahlul jannah masuk dalam jannah, Rasulullah SAW mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah bahwa ada janji yang Allah janjikan buat mereka yang belum mereka rasakan, yaitu yang Allah janjikan pada firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka jannah dan ziyadah, tambahan. Jannah dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya adalah makhluk. Kenikmatan yang sempurna, yang kekal abadi. Namun ada tambahan yang jauh lebih nikmat dari itu, yang bukan makhluk, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengabarkan pada hadis tadi, kemudian Allah menyingkap hijabnya. Fakashafan nur. Kemudian Allah menyingkap hijab itu, cahaya itu. Kemudian ahlul jannah semuanya menatap kesucian, keagungan, kemuliaan diri Allah, wajah Allah yang maha bercahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya ibadallah, makna yang lain yang disebutkan oleh ulama, oleh ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, selain cahaya yang bersifat fisik, yang dengannya Allah menerangi langit dan bumi dan seisinya, juga makna lain adalah cahaya maknawi, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turunkan ke muka bumi Al-Qur'an dan As-Sunnah, merupakan cahaya. Ya Allah Subhanahu wa taala menerangi dengannya orang-orang yang beriman, menerangi dengannya kalbu-kalbu, hati-hati orang-orang yang beriman, sehingga mereka berjalan dalam kehidupan dunia ini, di muka bumi ini, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan petunjuk itu, dengan cahaya itu, tidak tersesat dalam lumpur-lumpur kekufuran, kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan dan maksiat-maksiat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى memberikan permisalan mengenai cahaya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah menerangi penduduk bumi dengan iman dan amal salih. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah tersebut, kamishkatin fiha misbah, seperti lentera di dalam lentera itu ada misbah, ada sumbu yang menyala yang bercahaya. Sumbu itu, al-misbahu fi zujajah, sumbu itu terkemas dalam bingkai kaca yang bercahaya, berkilau. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, kaca itu bagaikan bintang yang berkilau dengan cahayanya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah, sumbu itu dinyalakan, dibakar dengan bahan bakarnya dari pohon yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan buahnya yang dengan berbagai macam manfaatnya, yaitu zaitun. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah, pohon itu, pohon zaitun yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkualitas tinggi, tidak terletak di tempat yang hanya mendapat cahaya pagi ketika matahari terbit di ufuk timur, tidak pula terletak di ujung barat sehingga hanya terkena cahaya matahari sore ketika turun ke ufuk barat. La syarqi wa la gharbiyah. Akan tetapi pohon zaitun itu terletak di tempat yang terbuka atau di pertengahan bumi yang terkena cahaya pagi dan cahaya sore. Seperti pohon zaitun yang berada di negeri Syam, di Palestina dan sekitarnya. Berkualitas tinggi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zait, minyaknya, minyak zaitun itu, jika dibakar, maka memberi cahaya yang melebihi yang lainnya. Itulah bahan bakarnya. Sumbu itu dibingkai, dikemas dalam kaca yang berkilau, bagaikan bintang yang berkilau. Kemudian sumbu itu dibakar dengan bahan bakar minyak zaitun yang berkualitas, minyak zaitun yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak zaitun itu hampir-hampir menyala sendiri walaupun tidak tersentuh api. Apatah lagi setelah itu dibakar dengan api yang menyalakannya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya dari minyak zaitun itu sendiri yang hampir-hampir menyala sendiri meskipun tidak dibakar. Kemudian dibakar dengan api, cahaya di atas cahaya, sehingga lentera itu menyala dengan cahaya, cahaya yang besar, cahaya yang terang. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk Siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja Allah pilih. Dan Allah maha bijak, maha mengetahui siapa yang pantas untuk dipilih olehnya, untuk diberi petunjuk, diberi cahaya. Demikianlah permisalan, permisalan kalbu seorang muslim, seorang mukmin. Seorang mukmin, seorang muslim, wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi petunjuk oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah adalah pemberi petunjuk, penolong, pembimbing, pelindung orang-orang yang beriman. Dialah yang memberinya petunjuk, cahaya menerangi hidupnya, keluar dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya petunjuk. Kegelapan syirik, kufur, nifaq, dan kesesatan-kesesatan. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Wal'iyadu billah. Yang wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, adalah taghut dari kalangan syaitan-syaitan. Walladzina kafaru awliya'uhum syaitan. Ukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Justru menyeret mereka, menyimpang, keluar dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala menuju kegelapan-kegelapan, gelapnya syirik, kufur, nifaq, kesesatan-kesesatan, dan maksiat. Kalbu seorang mukmin, hati seorang mukmin yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala bercahaya. Nurun ala nur. Cahaya yang pertama adalah cahaya fitrah. Kullu waladi Adam yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu alladhani yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak Adam dilahirkan di atas fitrah. Fitrah Islam. Kalbunya suci, condong kepada Islam, siap untuk menerima tarbiyah Islamiyah, untuk menjadi seorang yang muwahhid, menjadi seorang yang hanif, bertauhid, beriman. Akan tetapi tarbiyah kedua orang tua yang merusaknya, menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Hendaknya engkau tegakkan wajahmu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan amalanmu hanya untuk Allah. Jangan sekutukan Allah dengan praktek-praktek kesyirikan, kekufuran. Tauhidkan Allah. Ikhlaskan ibadah hanya untuknya. Agama tauhid, agama Islam, itulah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan setiap hambanya di atas fitrah itu. Fitrah Islam. Itulah cahaya yang pertama yang Allah berikan kepada kalbu setiap mukmin, setiap muslim, setiap anak Adam dilahirkan di atas fitrah itu, di atas cahaya itu. Akan tetapi kemudian yang menentukan setelahnya adalah tarbiyah, pendidikan. Jika kemudian fitrah itu, cahaya itu dipadamkan dengan tarbiyah syaitaniyah, Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah, dan yang lainnya, dari kekufuran-kekufuran yang ada, sehingga memadamkan cahaya fitrah itu, memalingkannya, menyimpang kepada kekufuran, maka padamlah cahaya itu. Dia pun menjadi seorang yang kafir. Kalbunya mati. Kalbunya gelap. Di dalam kegelapan-kegelapan, tidak ada cahaya petunjuk yang membimbingnya. Adapun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah, yang kemudian semakin menerangi cahaya yang pertama, cahaya fitrah itu, dengan cahaya ilm, dengan talabul ilm, dengan menuntut ilm, dibimbing, ditarbiyah dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah sifati Al-Qur'an itu sebagai cahaya, ilmu itu sebagai cahaya. Wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh inti dari perintah kami adalah kamu sebelumnya tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, petunjuk. Kami memberi petunjuk dengannya siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan engkau akan memberi petunjuk dengan dakwah, ilm, ke jalan yang lurus. Maka beruntunglah orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah. Nur, fitrah yang ada pada kalbunya, kemudian semakin diterangi dengan cahaya berikutnya. Hidayah, petunjuk dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, beriman dan beramal saleh, sehingga dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Sehingga ucapannya baik. Sesuai diri oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai syariat Allah. Pendengarannya untuk sesuatu yang baik, penglihatannya untuk sesuatu yang baik. Gerakan tangannya, ayunan langkahnya, seluruh aktivitas anggota tubuhnya untuk hal-hal yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalbu adalah penentu, hati adalah penentu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika sekerat daging itu, yaitu kalbu, jantung yang ada dalam diri seseorang, baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya. Pusatnya pada kalbu. niat pada kalbu. Tidaklah seseorang berbicara, tidaklah seseorang berbuat kecuali bersumber dari niat yang ada dalam kalbunya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebaliknya apabila kalbu itu rusak, gelap, tidak bercahaya, tidak ada ilm, tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mayit kemudian kami hidupkan, Allah hidupkan dengan petunjuk jasad dengan kalbu yang mati tanpa ilm, tanpa iman, bagaikan mayat-mayat yang gentayangan di muka bumi? Apakah orang yang tadinya mayit kemudian kami beri petunjuk, kami hidupkan dia dan kami beri cahaya badannya, dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia memilah mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, yang benar, mana yang batil, mana tauhid, mana kufur, syirik, mana iman, mana nifaq, mana ketaatan, mana maksiat. Apakah itu sama dengan orang-orang yang permisalannya dalam kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kenifakan, bid'ah-bid'ah, kesesatan, maksiat, dan tidak mampu keluar darinya karena tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah Allah menutup ayatnya, wadzibullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nas'alullah Subhanahu wa taala al-hidayah wa at-tawfiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli